Mitra bisnis, perlu dipertanyakan apa sebenarnya peran jembatan timbang yang ada di jalur-jalur logistik. Bukan rahasia umum, banyak jembatan timbang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak terjadi truk-truk yang bermuatan lebih lolos melalui jalan yang semestinya tidak mampu menahan beban lebih itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Caraka Group, Rocky Pesik. Pak Rocky, apa komentar Anda soal ini? Iya, menurut saya untuk jembatan timbang harus ya perlu, hanya yang kurang barangkali aplikasinya yang kurang optimal. Untuk biaya logistik keseluruhan sebetulnya biaya langsung memang ada pengaruhnya ya, termasuk biaya transportasi. Tapi biaya tidak langsung sebetulnya itu pengaruhnya sangat besar dan lebih berpengaruh besar dibandingkan biaya langsung. Biaya tidak langsung itu termasuk biaya keausan infrastruktur, contohnya ya kerusakan jalan. Kalau banyak dilewati truk-truk yang melebihi kapasitasnya, nah itu otomatis keausan jalannya jadi akan lebih cepat rusak, biaya logistiknya jadi besar. Cuma yang memang harus diperbaiki ya jembatan timbang itu harus berfungsi sesuai dengan fungsinya aja. Nggak perlu aplikasi yang khusus, hanya disiplin dan bukan malah jadi ajang untuk penyimpangan ya. Bagi kendaraan yang muatannya melebihi kapasitas berdasarkan undang-undang akan dikenakan sanksi, yakni 2 bulan penjara atau denda 500 ribu. Nah, apa itu sudah ideal? Perlu ditambah atau bagaimana, Pak? Saya rasa belum tentu harus ditingkatkan ya. Cuma terus terang aja saya belum pernah lihat itu dijalankan dengan semestinya. Pernah gitu dengar orang dikurung karena mobilnya terlalu berat? Saya nggak pernah. Aturan yang ada dijalankan sesuai dengan apa yang tertulis ya, gitu aja. Kemudian juga barangkali kalau bisa ya, kalau untuk jembatan timbang ya dari teknologi sekarang kan udah berkembang ya. Jadi kalau jembatan timbang itu lokasinya di jalan-jalan, ya paling tidak untuk pengawasan supaya tidak ada penyimpangan, misalnya ada CCTV kamera, kemudian juga timbangannya diganti dengan timbangan elektronik sehingga bisa komunikasi langsung dengan, bisa dimonitor langsung dari jauh. Perlukah teknologi baru untuk menambah kapasitas beban jalan, Pak, agar kegiatan distribusi bisa berjalan optimal dan jalan juga tidak cepat rusak? Teknologi baru sih enggak juga ya. Memang desainnya aja dari awal memang harus bisa menampung jalur-jalur utama ya, jalur-jalur truk kontainer tuh memang harus sudah bisa menampung truk plus kontainer penuh 20 tonan gitu. Teknologi yang ada cukup kok. Jadi yang penting pondasi jalan dan kualitas aspal atau betonnya udah didesain sesuai untuk itu. Bapak optimis Indonesia bisa memiliki infrastruktur seperti itu? Tergantung kemauan politis ya, itu. Kalau optimis atau enggak, harusnya mampu kok, harusnya mampu. Untuk infrastruktur jalan itu harus dibenahi segera, karena kalau untuk mengurangi biaya logistik transportasi ya, kita kan harus mulai dari komponen yang terbesar. Secara geografis memang Indonesia adalah negara kepulauan, banyak airnya, jadi ya betul infrastruktur pelabuhan sangat penting, tapi toh untuk logistik kan bukan port to port ya, bukan dari pelabuhan ke pelabuhan. Untuk dari satu titik ke satu titik di Indonesia ini, dari studi menunjukkan bahwa komponen terbesar untuk biaya per kilo gram itu ada di jalan. Katakan kalau dibandingkan kita memotong ongkos 10% di laut, akan jauh lebih terasa kalau kita potong ongkos 10% di darat. Infrastruktur darat itu pentingnya di situ, untuk mengurangi biaya transportasi darat dan biaya transportasi keseluruhan. Harus sudah mampu untuk menangani volume yang ada sekarang, paling nggak sampai 20 tahun ke depan. Demikian CEO Caraka Group, Rocky Pesik. Saya Wendy Lim.